termenung senyum, tetapi luka yang telah terguris mengejar bayang, moga terbukanya pintu hati. Rindu saat kita seperti lalu saling menyayangi, namun kau berubah, tawa hilangnya kasih. Apa gue